السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني وأخواتي في الله، أيها المستمعين الكرام والمشاهدون الأحباء، para pendengar Radio Raja dan para pemirsa TV Raja، Alhamdulillah. Segala puji hanya Allah Subhanahu wa taala, yang mana fi hadhil lailah, malam ini, naltaqi marratan ukhra, kita ketemu kembali fi ta'limina lil-lughah arabiyyah, dalam kajian atau pembelajaran bahasa Arab. Yang mudah-mudahan kajian-kajian yang telah berlalu dapat kita pahami dengan sebaik-baiknya. Nah, insyaAllah malam ini kita tuntaskan, yaitu kaedah yang ada di dalam Ad-Darsul Rabi Asyara. Bukan kaedah tapi latihan ya. Latihan tadribat, latihan-latihan yang ada pada pelajaran yang ke-14 di jilid yang ketiga. Ada beberapa nomor yang belum selesai, insyaAllah. Dimana latihan ini adalah untuk menguatkan kembali kaedah yang sudah kita pelajari, yaitu masalah syartiyah, yaitu idha asyartiyah. Nah, setelah itu kita masuk kepada pelajaran yang baru. Taib, kami minta kepada para pemirsa dan para pendengar Radio Raja untuk bisa aktif dan interaktif dalam pembelajaran ini. Lagi-lagi saya katakan, sering saya katakan bahwa antum yang akan lebih aktif untuk apa mengerjakan atau menjawab latin-latin yang ada di sini. Ya. Baik, Fadhlul Sarihsan, kita masuk. Kalau tidak salah, sekarang adalah latihan yang nomor yang ke-10 ya. Nah, rakam asyrah, yaitu Qala Syairu. Baik, pendengar dan pemirsa Roja TV, silakan Anda bisa menghubungi kami di line telepon 021-823-6543. Di halaman 116, nomor ke-10, kami juga akan tampilkan soal-soal tersebut di layar televisi Anda. Kita terima untuk telepon yang pertama. Halo. Silakan, sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ummu Abdillah di Solo. Nah, ahlan wa sahlan, barakallahu fiik. Silakan. Baik, tafadhali ya Umm Abdullah. Rakam asyrah. Naam. Rakam asyrah, asyrah. Naam. Qala sa'iru. Idza lam tastati syai'an fa'dahu. Ya. Raja bihu ila ma tastati. Iya. Baik, idza lam tastati syai'an fada'hu wajawizhu ila ma tastati. Iya. Baik, mana syartiyah di sini? Idza. Nah, idza. Baik. Fi'il syaratnya apa? Tidak. Fi'il syaratnya? Tastati. Lam tastati, ya. Itu tastati. Dalam bentuk manfi, ya. Dalam bentuk manfi ada huruf nafi lam. Lam tastati. Iya. Khabarnya, jawab syaratnya mana? Fada'hu. Fada'hu. Nah, di situ ada fa, ya. Ada huruf fa, yaitu fa'ul jawab. Kenapa dia masuk fa di situ? Karena fi'ilnya... Fi'il amr. Iya, karena jawab syaratnya dalam bentuk talab. Ya, dalam bentuk talab. Talab di sini adalah bentuk fi'il amr. Baik. Coba bisa terjemahkan itu? Qala syairu. Qala syairu. Berkata syair. Berkata apa? Enggak, syairun. Syair apa itu? Artinya syair. Syair, Ustaz. Hah? Penyair, seorang pujangga ya. Berkata seorang pujangga atau penyair. Iya. Apa apabila kamu tidak mampu sesuatu, maka minta tolonglah. Fada'hu idza lam tastati syai'an, apabila kamu tidak mampu mampu terhadap sesuatu, fada'hu, maka minta tolonglah. Kenapa arti apa arti da'u? Da'a tinggalkan. Bukan tolonglah, bukan minta tolong. Da'a, bukan da'a yad'u. Da'a. Iya, kalau da'a yad'u. Da'a. Iya, afwan sebentar. Kalau da'a yad'u, tentu amarnya apa? Ud'u. Ud'u. Iya, itu kalau da'a yad'u. Kalau da'a yad'u, amarnya ud'u. Ud'u. Iya, itu amarnya kan? Da'a yad'u, ud'u. Ini bukan da'a yad'u. Nah. Mafhum? Kalau da'a yad'u itu mu'tal akhir, maka amarnya adalah ud'u. Jadi fad'u, kan gitu. Ini bukan fad'u, tapi fada'. Iya. Ini fi'il ajwaf. Ajwaf. Iya, fi'il apa? Da'a. Iya. Da'a. Da'a. Iya. Iya. Iya apa? Arti apa? Tinggalkan. Iya. Ya. Tinggalkan. Tinggalkan. Iya. Tinggalkan. Baik. Bagaimana? Baca. Iya. Apa artinya? Apabila kamu tidak mampu sesuatu, pada satu maka tinggalkanlah. Iya. Iya. Iya, apabila kamu tidak mampu terhadap sesuatu ya, atau mengerjakan sesuatu, fada'hu, maka tinggalkan. Iya. Kemudian wajawizhu ila ma tastati'u. Apa artinya? Dan iya. Dan berpindahlah. Asal jawaza yujawizu itu artinya melewati atau melampaui, itu makna apa makna melewati asalnya. Nah, melampaui kepada apa yang kamu mampu. Arti ya, tinggalkan apa kepada mampu. Apa yang kamu mampu. Wajawizu ila ma tastati'u, tinggalkan itu kepada apa yang kamu mampu. Ya. Halo? Ya, Ustaz. Jadi kalau makna asal ada jawaza yujawizu, arti apa? Melewati, melampaui. Ya. Arti apa maksud apa? Tinggalkan. Apa yang kamu mampu. Iya, tinggalkan kepada apa yang kamu mampu. Iya. Yang tidak mampu tinggalkan, kerjakan yang kamu mampu. Yang kerjakan apa yang kamu mampu. Nah, jadi maksud itu. Ya. Baik. Nah sedikit di sini, idza lam tastati'. Nah di sini fi'il mudhari'nya majzum. Majzum karena apa? Lam. Karena lam. Lam itu menjazamkan ya. Menjazamkan fi'il mudhari'. Nah. Kemudian di kemana huruf ya-nya? Istata'a yastati'u. Ada ya seharusnya kan? Ada ya antara ain dan ta. Istata'a yastati'u. Bertemu dua sukun, Ustaz. Nah, dibuang ya. Dibuang ya. Ya, hudhifatil ya. Kenapa? Liltiqa'us sakinain. Bertemu dua sukun. Ya. Ianya bersukun, kemudian ainnya berbaris sukun kena sebagai tanda jazam dimasuki oleh huruf lam. Ya. Baik, hadi asyarah, selanjutnya nomor 11. Hadi asyarah, qala syauqiyun. Iya, qala syauqiyun. madhin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Heeh. Wa idza rahinta anta umun au abun. Iya. Wa idza rahimta fa anta ummun au abun. Iya. Baik, mana syartiyah di sini? Wa idza rahimta. Idza itu ya ada tu syart. Kemudian fi'il syaratnya adalah fa'anta umu au abun. Fi'il syarat. Fi'il syarat. Rahimta. Rahima, iya. Jawab syaratnya adalah fa'anta ummun. Umun au abun. Taib. Nah, di sini terdapat huruf fa pada jawab syarat. Kenapa fa masuk? Karena jumlah ismiyah, Ustaz. Oh ya, karena jawab syaratnya dalam bentuk jumlah ismiyah. Kalau jumlah ismiyah, mana khabarnya? Antang umun. Coba jawab saya pertanyaan apa? Ummun. Iya, ummun itu khabar. Iya. Mubtada'nya adalah antang. Anta. Itu subjek, ya. Fa anta ummun au abun. Coba terjemahkan. Berkata Sauki. Iya. Dalam madhin Nabi. Madhin apa, Ustaz? Madhin Nabi. Berkata Sauki. Ini nama orang. Ya. Mungkin Ahmad Sauki, ya. Fi madhin Nabi. Dalam. Apa? Memuji Nabi. Madaha yamdahu, madahan itu memuji. Halo? Apa, Ustaz? Memuji. Madhi. Iya, memuji. Madaha yamdahu. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kan? Pujian. Iya, memuji Nabi. Fi madahin Nabi. Pujian Nabi, Ustaz. Iya. Dalam pujian terhadap Nabi atau dalam memuji Nabi. Baik, Nabi sallallahu alaihi wasallam apa kata Syauqi? Dan apabila kamu rahimta, mau mengasih. Apa itu rahimta? Mengasih, Ustaz. Iya. Apabila kamu menyayangi, iya. Atau mengasihi, fa anta ummun au abun. Maka engkau itu engkau Nabi, maka engkau Nabi ibu atau adalah seorang ibu atau seorang ayah. Iya, karena sifat asas seorang ibu adalah penyayang, kan? Penyayang. Iya, penyayang terhadap anaknya, penyayang terhadap keluarganya, demikian juga ayah. Iya. Jadi Syauqi mengatakan wa idza rahimta fa anta ummun aw abun. Ya. Baik, ahsan, barakallahu fik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair pada Mu Abdullah, barakallahu fik. Dan alhamdulillah sudah 10 dan nomor 11 di jawab. Baik, kita berikan kesempatan kembali untuk nomor berikutnya mungkin saja. Iya, nomor berikutnya. Nomor berikutnya, nomor 2 dan 3, di 0218236543. Silakan di belakang Umu Abdillah, kita berikan kesempatan. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Umu Abdurrahman. Iya. Dari Padang. Baik, ahlan ya Umu. Barakallahu fiik. Silakan. Naam tafaddal ya Umu Rahman, tamrin tsanin. Latihan yang kedua. التمرين الثاني. نعم. أدخل إذا في جملة. أدخل إذا في جملتين على أن يكون جوابها خاليا من الفاء. إيه. جيد. نعم قراءة صحيحة. أدخل إذا في جملتين على أن يكون جوابها خاليا من الفاء. طيب ترجميها. masukkan iza ke dalam dua kalimat. Iya. Yang jawabnya. Iya, betul. Yang jawabannya. Khalian minal fa'i. Apa arti khalian? Khalian itu lupa ya. Kosong. Khalin kosong. Makanya WC dikatakan Baitul Khala. Baitul Khala dikenal di situ kosong, dia ada orang menempatin. Di situ kosong, dia ada. Halo. Iya. Nah, makanya WC dikatakan apa? Baitul Khala. Baitul Khala. Kenapa? Karena tempat itu kosong, enggak ada yang nempatin. Jadi maksud sini apa? Khaliyah minal fa'i, tidak memakai fa. Itu bahasa bebasnya, terjemah bebasnya. Ya. Jadi masukkan idza dalam dua kalimat yang jawabannya tidak memakai fa. Ya. Atau tidak ada fa. Ya. Jawabannya tidak ada fa. Artinya tidak ada faul jawab. Baik, bisa kasih contoh, silakan. Apa ya? Kalau hadis boleh Ustaz ya? Coba, coba kalau hadis. Tapi ya kalau bisa itu coba dalam konteks sendiri untuk melatih bahasa. Iya. Kapan dia tidak pakai fa? Nah, ingat aja yang make fa apa aja yang make fa jawabannya. Kalau dia talab, ya kan. Apa itu talab? Fi'il amar. Kemudian apa? Nahi. Nahi. Ya kan? Iya. Nah. Kemudian apa lagi yang make fa? Jumlah al-ismi ismiyah. Jika jawabannya jumlah ismiyah. Iya. Ya. Nah, maka itu kalau dia fi'il madhi. Fi'il madhi tidak memakai fa. Ah, enggak memakai fa. Ya, demikian juga kalau dia fi'il mudhari. Karena jawabannya boleh pakai idza ini boleh masuk pada fi'il madhi, boleh masuk pada fi'il mudhari, tapi umumnya masuk kepada fi'il madhi. Ya, karena bukan berarti menunjukkan masa lampau. Idza itu adalah ketika masuk kepada fi'il madhi menunjukkan akan datang. Ya. Iya. Baik, saya kasih terjemahan atau saya kasih bahasa Indonesianya. Jika kamu datang ke rumahku, saya akan muliakan kamu. Apabila kau datang ke rumahku, saya akan muliakan kamu. Ya, muliakan di sini adalah sambut dengan baik, ya, menyuguhkan makanan. Iya. Iza. Ya. Apabila kamu datang ke rumahku. Datang apa? Ja'a kan? Iya. Atau ata juga bisa. Ata ya'ti, ja'a yaji'u. Nah, kamu datang bagaimana bahasa Arabnya? Iza. Ja. Kalau ja'a dia datang. Kalau kamu datang? Ja. Susah ya. Iya. Ini kan fi'il ajwaf. Ini sudah pernah saya sampaikan. Fi'il ajwaf kalau dia bersambung dengan apa? Dhamir, ya, dhamir yaitu ta mutaharrik. Ta mutaharrik atau ta'ul fa'il. Ta'ul fa'il atau nun niswa atau na dalatun ala jama'atil fa'ilin. Na panjang. Nah, ini fi'il ajwaf ya. Ya. Maka huruf huruf awalnya itu fa fi'ilnya itu baris kasrah. Baris kasrah kecuali kalau ain fi'ilnya waw. Kalau ain fi'ilnya waw dia baris dhammah. Selain waw itu kasrah. Nah, untuk mengetahui bahwa ain fi'ilnya apa? Waw atau ya atau alif, lihat mudhari'nya. Ya, mudhari'nya atau masdarnya. Contoh khafa ya khafu berarti apa? Alif kan? Iya. Khafa ya khafu. Si. Nah, berarti kalau masuk masuk tafa'il berarti apa? Khif. Khifta. Khifta. Khiftu ma khiftum. Khifti. Khiftu ma khiftunna. Khiftu. Khifna. Iya. Iya kan? Nah, kalau dia huruf ya, contoh ba'a yabi'u, maka dia juga kasrah. Bi'tu, ya kan? Iya. Bi'ta, bi'tuma, bi'tum, bi'ti, bi'tuma, bi'tunna, bi'tu, bi'na. Nah, tapi kalau dia waw, seperti sama yasumu, ah, berarti waw itu. Sama yasumu berarti suatnya berdhamma. Sumtu. Sumta, sumtuma, sumtum, sumti, sumtuma, sumtunna, sumtu, sumna. Nah, itulah apa untuk mengingat ya. Mengingat, nah, kenapa ada kalanya dibaca dhamma, ada kalanya dibaca kasrah. Ya. Kuncinya itu. Ya. Berarti apa? Kalau ja'a, idza ji'ta. Ah, ja'a yajib berarti ji'ta. Idza ji'ta, apabila kau datang ke rumahku. Pakai ila. Iya. Ila baiti. Iya. Idza ji'ta ila baiti. Akramtu. Akramtuka. Akramtuka. Pakai fa enggak? Enggak. Enggak. Karena jawab syaratnya adalah fi'il madhi. Bukan fi'il amar, ya, atau talab. Jadi ulang kembali. Iza jikta ila baiti akramtuka. Akramtuka, iya, saya akan muliakan kamu. Taib, silakan contoh lain. Contoh lain? Iya, sudah terbuka itu, contohnya itu. Iya. Kira-kira apa mau dibikin contoh? Apabila saya masuk ke masjid, saya akan salat dua rakaat. Iza dakhaltul masjida. Baik, iza dakhaltul masjida. Sallaitu. Naam. Sallaitu rakaatain. Naam, sallaitu rakaatain. Iya. Iza dakhaltul masjida sallaitu rak'atain. Nah, itulah dia. Ya, cara membikin apa? Iza dalam bentuk syartiyah yang jawabannya tidak memakai fa. Baik, ahsan barakallahu fik. Nah, ini memang perlu di apa sadesan ya? Perlu membiasakan dan perlu melatih diri ya. Nah, cobalah di apa di tores-tores di apa buku kurasa saya ya, bikin kalimat. Nah, kalau dan secara kawaid sudah paham iya, prakteknya saja. Nah, prakteknya betul. Praktek itu jauh lebih penting sebetulnya untuk mengingat kawaid. Kalau kita tidak praktek, kawaid itu cepat lupa. Cepat lupa. Kaidahnya namanya rumus ya. Rumus itu cepat lupa. Ya, kalau tidak apa kita sering melatih ya. Ya, mak, kalau tidak salah itu berapa hari ya? Pernah sudah saya ingatkan untuk bikin kalimat ini sebelum ditanya. Nah, iya. Mungkin lupa juga ya. Baik. Kita berikan kesempatan kembali sebelumnya jazakallahu khair Mu Abdurrahman di Padang atas interaksinya dan beberapa kalimat sudah disampaikan alhamdulillah. Kita berikan kesempatan kembali di belakang Mu Abdurrahman di 0218236543. Silakan. Halo. Iya. Silakan sudah masuk. Halo. Dan kami ingatkan atau kami berikan juga kesempatan bagi Anda yang ingin menyampaikan contoh kalimat via pesan singkat, silakan Anda bisa juga di 0819896543. Masih di latihan yang sama. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ahlan dengan siapa? Ummu di mana? Dengan Rahmah di Gorontalo. Baik, Masya Allah. Ahlan wasalam ya. Naam, Ukhti Rahmah. طيب معك الكتاب؟ لا لا. طيب ممكن تشاهدين التلفاز؟ طيب نعم. Kita masih di rakam Isnin ya. Kita masih di nomor 2 itu. Naam Ustaz. Iya. Paham instruksinya ya? Coba baca kembali instruksinya. Iya. Udkhila? Ah, bukan udkhila itu. Oh. Itu fi'il apa itu? Fi'il amar, Ustaz? Iya, fi'il amar, betul. Nah. Udkhul? Kalau udkhul, itu daripada dakhala yadkhulu. Yadkhulu. Nah, itu dakhala yadkhulu, amarnya udkhul. Udu, apa arti udkhul? Ke arti mana dakhala yadkhulu? Nah, kalau dakhala yadkhulu, itu fi'il lazim. Fi'il lazim adalah fi'il yang tidak ada maf'ul bi-nya atau dia tidak menasabkan maf'ul bi secara langsung. Itu fi'il lazim. Nah, di sini fi'il muta'addi yang ada objeknya atau maf'ul bi-nya yaitu idza. Idza yang dalam kurung itulah objeknya maf'ul bi. Maka amarnya bukan udkhul. Nah, kalau udkhul daripada fi'il dakhala. Nah, di sini adalah dari timbangan adkhala yudkhilu. Berarti amarnya adkhil. Nah, adkhala yudkhilu. Nah, kalau kita ingin membuat fi'il mulazim, fi'il mulazim itu fi'il yang tidak ada objeknya, maka pakailah timbangan af'ala. Maka akan menjadi fi'il muta'addi. Umumnya begitu. Kharaja, keluar. Kalau mengeluarkan, akhraja. Akhraja. Timbangan af'ala. Jadi, dakhala masuk, adakhala memasukkan. Kalau dakhala itu timbangan fa'ala. Adakhala, af'ala memasukkan. Adakhila, Ustaz. Jadi, adakhil. Adakhil. Iya. Kan dari fi'il amar, kan? Nah. Adakhala yudkhilu. Yudkhilu. Dibuang ya, tidak bisa dibaca. Maka masukkan hamzah. Hamzah apa? Hamzah yang ada pada fi'il madhi itu hamzah qata. Adkhil. Ya. Jadi yudkhilu jadi adkhil. Baik. Silakan. Adkhil idza fi jumlataini. Ala an yakuna jawabuha khalian minal fa'i. Iya, khalian minal fa'i. Baik. Tadi apa tadi terjemahannya? Bisa silakan terjemahkan lagi. Masukkan iza. Iya. Di dua kalimat yang jawabannya tidak mengandung fa. Iya, tidak memakai fa. Iya. Memakai fa. Iya, betul. Iya. Tadi sudah diberikan contoh. Iya. Iya. Nah, coba bisa berikan contoh? Iza anti yadhabina. Nah, perhatikan setelah iza itu adalah fi'il. Setelah iza itu fi'il. Nah, setelah iza itu fi'il. Nah, itulah pendapat Al-Basriyun. Berbeda dengan Kufiyun. Baik. Nah, kita coba berikan contoh sesuai dengan materi yang kita pelajari. Ya. Di mana di sini kita perhatikan setelah idza dalam bentuk fi'il. Dhamir. Iya, bukan dhamir. Kalau dhamir itu isim. Fi'il ala kata kerja. Iza zahabta ila suq Jahid, idza dhahabta ila ila suq ila suqi ila suqi ghadan fa fa adhab ma'aka. Kenapa pakai fa? Fa. Kenapa pakai fa? Kan diminta tidak pakai fa kan? Idza dhahabta, ulang kembali. Idza dhahabta ila suq. Ila suqi. Iya. Terus? Zahabtu. Idza dhahabta ila suqi, Zahabtu ma'aka. Zahabtu ma'aka. Nah, karena diminta tidak pakai fa. Tidak pakai. Iya. Ada ada dua fi'il di situ, tetap tidak pakai kata sambung, tidak apa-apa. Apanya? Kata sambungnya seperti apa? Yang memang memang ada dua fi'il. Pertama fi'il syarat, yang kedua jawab syarat. Idza dhahabta, dhahabat pertama adalah fi'il syarat, yang jawabnya mesti ada jawabnya. Nah, di sini diminta jawabnya tidak pakai fa. Tidak memakai fa. Nah, tentu yang tidak pakai fa adalah fi'il madhi. Fi'il madhi. Iya. Fi'il madhi atau dia fi'il mudhari. Nah, jadi idza dhahabta, dhahabtu ma'aka. Nah. Dhahabtu. Iya, idza dhahabta ila suqi. Apabila kau pergi ke pasar, dhahabtu ma'aka. Saya pergi bersamamu. Bersamamu. Iya. Baik, contoh lain? Iza taib iza kharajta taib iza kharajta apa ya taib saya kasih apa bahasa misalnya iya apabila kamu memasak makanan ya maka banyakkan kuahnya. Ya. Apabila kamu masak makanan, maka banyakkan kuahnya. Idza tabakhta ta'aman. Jahit. Idza tabakhta ta'aman. Kasir atau apa jika apabila saya memasak makanan saya membanyakkan kuahnya idza tabakhtu ta'aman terus saya banyakkan kuahnya banyak kenapa aksara. Aksara. Kalau kasura itu banyak. Kalau membanyakkan aksara. Jadi aksartu marakahu. Marak itu kuah. Iya, marakahu. Marakahu. Iya, marak. Mim ra qaf. Tambah dhamir marakahu. Ha kembali pada ta'am. Jadi idza tabakhtu ta'aman aksartu marakahu. Iya. Nah, ini contoh yang tidak memakai fa jawabannya. Taib Ahsan barakallahu fikna. Wa barakallahu ta'ala. Wa iya. Taib jazakallahu khair khuti rahmah di Gorontalo. Barakallahu fik dan alhamdulillah telah memberikan contoh kalimat di nomor 2 penggunaan idza yang masuk kepada fi'il ya dan berarti diulang kembali mungkin ditegaskan idza tidak masuk setelahnya huruf saja atau dhamir ya. Setelah idza itu fi'il, itulah pendapat Basriyun. Iya. Yeah. Fi'il madhi atau fi'il mudhari ya, Ustaz? Tadi sudah jelaskan bahwa umumnya fi'il madhi. Boleh dia fi'il mudhari, tapi umumnya fi'il madhi sebagaimana dijelaskan beberapa apa pertemuan yang lalu di kitab ini. Nah, sedangkan kufiyun itu boleh idza masuk pada isim. Nah, sedang apa Basriyun tidak. Kalau terdapat dalam nas, baik nas Quran atau nas hadis, jika ada isim setelah idza, maka itu ada fi'il yang dibuang. Atau fi'il yang ditakdirkan di situ, ditafsirkan selanjutnya. Contoh, idza syamsu kuwirat. Nah. Idza syamsu kuwirat. Nah. Perhatikan, setelah idza itu syamsu. Syamsu adalah isim. Nah. Itu Basriun Kufiyun mengatakan, nah itu sebagai dalil bahwa idza itu boleh masuk kepada isim. Idza syamsu kuwirat. Sementara Basriun tidak. Basriun mengatakan itu ada fi'il. Ya, apa takdirnya? Takdir fi'il yang ditafsirkan setelahnya. Idza syamsu kuwirat, idza kuwirat syamsu kuwirat. Idza kuwirat syamsu kuwirat. Ya, memang pendapat Abbasriyun ya, memang sebagian kaidah memang agak menyulitkan. Ya. Agak menyulitkan. Nah, baik. Sebagiannya untuk Basri Kufiyun ini mudah. Ya. Baik, ya sebetulnya apa? Makna tidak akan berubah makna, ya. Tidak akan berubah makna walaupun terjadi apa perbedaan. Ya. Nah, jazakallahu khair. Faidah bermanfaat dari pembahasan idza tadi disampaikan. Kita berikan kesempatan kembali. Silakan di 0218236543 di belakang Ukti Rahma dari Gorontalo. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Abu Irfan. Naam, Ustaz. Di Bandung ya, akhi? Naam, Ustaz. Hai, barakallahu fiik. Ahlan wa sahlan, tafadhal ya Abu Irfan. Masih nomor 2, Ustaz? Ya, silakan. Iya. Masih yang sama ya? Iya. Boleh juga, mau yang nomor 3 juga boleh. Iya. Nomor 3, silakan. Silakan nomor 3. Rukun salis. Nah, rukun salis. Adhil idha fi arba'i jumalin ala an yakuna al-jawabu. Nah. Ala an yakuna al-jawabu. Ala an yakun al jawabu itu masih berlanjut. Oh, fil ula. Fil ula. Oh. Iya. Karena itu belum sempurna kan kata kalau sampai al jawab belum sempurna itu. Fil ula jumlatan ismiyah. Iya. Makanya itu mansub kan, jumlatan itu mansub. Kenapa dia mansub? Itu khabar yakunu. Jadi nyambung dia. Adkhil idza fi arba'i jumalin ala an yakuna al-jawabu fil ula jumlatan ismiyatan. Jadi masukkanlah idza ada empat kalimat. Empat kalimat. Diminta empat kalimat. Iya. Iya. Tapi enggak usah sekaligus empat, satu-satu aja dulu. Oh. Nanti empat, nanti kelenger. Tapi satu-satu aja dulu. Empat kalimat, itu permintaannya empat kalimat. Ya. Boleh lebih, boleh lebih. Iya. Ya. Maksudnya, idza ke dalam empat kalimat, gimana jawabannya? Iya, yang jawabannya... Yang pertama... Yang pertama... Jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Iya. Jadi fil ula pada yang pertama. Apa itu pada yang pertama ini? Fil ula ay fil jumlatil ula. Fil jumlah syarat. Iya. Jadi fil ula artinya apa? Fil jumlatil ula ada man'utnya yang ada kata yang dibuang. Itu apa? Al jumlah. Tadi kan minta empat kalimat kan? Iya. Nah, empat kalimat. Nah, kalimat pertama ayat apa? Fil jumlatul ula pada kalimat pertama. Nah, jadi jumlahnya dibuang tinggal apa? Kata na'atnya tinggal menempati tempat man'utnya. Ya, dibuang karena maklum. Nah, itulah bahasa. Karena sudah maklum, maka tidak disebutkan kata al-jumlahnya. Bolehkah Ustaz disebutkan? Boleh. Nah, ala an yakun al-jawabu fil jumlati ula, itu boleh. Nah, dan boleh tidak disebutkan. Nah, justru yang tidak disebutkan itu bahasa lebih bagus lagi. Nah, kenapa enggak disebutkan? Kan sudah disebutkan sebelumnya arba'i jumal kan? Nah, iya, empat kalimat kan? Itu sudah dijelaskan, sudah disebutkan sebelumnya. Maka tidak perlu disebutkan lagi. Jadi lebih singkat, lebih bagus bahasanya. Ya, fil ula ay fil jumlatul ula jumlatan ismiyatan. Jadi ini jumlah syarat, tadi yang jumlah ismiyah bagaimana? Jawabannya. Oh. Jadi masukkan idza dalam empat kalimat yang jawabannya pada kalimat pertama dalam bentuk jumlah ismiyah. Jawaban. Nah, pertama. Iya. Jumlah ismiyah. Wa fi tsaniyati. Baca dulu soal dia. Wa fi tsaniyati. Fi'la amrin. Nah, apa? Bentuk fi'il amar. Ya. Jawabannya dalam bentuk fi'il amar. Terus, wa fi tsalisati. Iklan mudhari'an. Iya. Terus, muqtarinan. Bilamil amri. Terus, wa fi rabi'ati. Iklan mudhari'an. Muqtarinan. Muqtarinan bilan nahiyah. Nah, bilan nahiyati. Bilan nahiyati. Kan empat kalimat gitu kan? Nah, empat kalimat yang berbeda jawab syaratnya. Baik. Sudah jelas petunjuknya ya? Insya Allah. Baik. Sekarang, coba bikin kalimatnya. Al-awal, jumlatun ismiyah il-ula. Iza jitu fil baiti. Iza jitu baiti. Ilal baiti. Al babu maftuhatun. Babul baiti maftuhatun. Babul baiti maftuhatun. Coba ulang kembali betul-betul. Iza jitu ilal baiti. Ke bahasanya itu datang atau pulang? Pulang ya. Iza raja'atu atau iza. Ya. Raja'atu ilal baiti. Babul baiti maftuhatun. Iza raja'tu ilal baiti. Coba terjemahkan dulu. Dan sebelum saya koreksi ini grammarnya dulu. Nah, coba terjemahkan. Jangan-jangan lain dimaksud, lain diucapkan. Ah? Pada saat saya datang ke rumah, atau ketika saya Apabila saya datang ke rumah. Pulang. Apabila saya pulang ke rumah, pintu rumah terbuka. Pintu rumah terbuka. Dalam konsep terbuka itu maksudnya. Iya. Baik, paham sudah. Iya. Baik. Atau babu. Nah, coba ulang kembali. Iza raja'tu ilal baiti. Babuhu maftuhatun. Iya. Nah, sekarang sesuai enggak kaedahnya? Oh, iya. Ini ismiyah ya, Ustaz. Iya. Oh, ya. Nah, itu dia. Iza raja'tu ilal baiti. Fababuhu maftuhatun. Bisa enggak, Ustaz? Iya, bisa-bisa saja itu. Iya. Iya. Kaedah makefah sudah tepat. Ya. coba dikoreksi lebih dalam lagi, lebih jauh lagi. Ya. Ada enggak kesalahan itu? Idza raja'tu ila al-baiti fa babuhu maftuhatun. Maftuhatun. Tidak ada merasa salah. Idza raja'tu ila al-baiti. Ila al-baiti ini rumahku itu apa? Rumahku. Ah, maka itu saya kena minta diterjemahkan tadi ini. Rumahku atau ke rumah saja? Oh, rumah saja ya. Kalau rumahku itu tidak boleh pakai iflam. Jangan ila al-baiti. Oh, iya, maaf. Ila baiti. Ila baiti. Ya. Nah, itu makanya saya minta untuk diterjemahkan. Jangan-jangan apa yang terjemahkan salah yang diucapkan. Nah, rumahku. Ini. Rumahku. Kalau rumahku tidak pakai alif lam pada kata baitnya kena mudhaf. Nah. Dan mudhafnya enggak boleh alif lam. Idza raja'tu ila baiti. Idza raja'tu ila baiti. Babuhu maftuhah. Fa babuhu tuhatun. Maftuhatun. Betul enggak ada kesalahan itu? Maftuhun ya. Hah? Fa babuhu maftuhun. Ah, itulah dia perlu dikoreksi itu. Jadi ya. Maftuhun bukan maftuhatun. Maftuhun. Kenapa bukan maftuhun, maftuhatun? Karena bab muzakkar. Nah, kata bab itu muzakkar. Iya, itu dia. Nah, baru benar susunannya. Idza raja'tu ila baiti fa babuhu maftuhun. Baik, mungkin kasih contoh yang lebih bagus lagi. Baik dari sisi apa? Termasuk si apa maknanya? Iya. Maksud dengan jumlah ismiyah saja? Iya, jumlah ismiyah. Maksud jumlah ismiyah. Atau mau jumlah apa fi'il amar? Silakan, enggak apa-apa. Iya. Mau pakai fi'il amar ya silakan. Fi'il amar. Iya. Idza qara'ta al-Qur'ana fastaiz billah. Oh, itu ayat Quran ya. Nah, coba saya minta itu bikin kata kalimat sendiri. Ya. Iza dakhalta ila al-fasli. Iza dakhalta al-fasla. Iza dakhalta al-fasla. Fasallim ila al-mudarris, ila al-mudarris. Fasallim ila al-mudarris, ila al-mudarrisi. Taib, idza dakhalta al-fasla fasallim ila al-mudarrisi. Kaidah pakai fa betul, fasallim ila al-mudarrisi. Nah, ini ada kesalahan enggak itu? Nah, idza bahasanya. Idza dakhalta al-fasla. Nih, idza dakhalta al-fasla fasallim. Hah? Fa yasah ya, Pak. Fatusallim. Ini fi'il apa diminta? Fi'il amr. Fi'il amr kan? Fi'il amr sallama yusallimu. Jadi apa amarnya, Pak? Sallim, betul. Sallim ya, fasallim. Iya. Fasallim. Fasallim ila al-mudarris. Ila al-mudarrisi. Tapi kaidahnya betul, cuma bahasanya salah. Salahnya di mana? Bukan pakai ila. Wasallimil mudarrisa gitu. Assalamu alaikum. Oh, ala wasallim al mudarrisi. Iya, pakai ala bukan pakai ila. Wasallim. Iya, karena antum terbawa oleh bahasa kita kan. Nah, maka beri salamlah kepada kan. Iya kan, kepada guru, ke bahasa Arabnya apa? Ilah. Ya, inilah yang perlu dicermati dalam bahasa Arab, bahwa ada kata kerja membutuhkan kata bantu atau huruf jar tertentu. Iya. Jadi salama itu pakaian adalah ala. Nah, salama ala. Iya. Jadi kalau qala bukan qala ila tapi qala li pakai lam. Nah, itu bahasa. Jadi tidak bisa kita menerjemahkan bahasa kita kepada bahasa Arab dengan memakai bahasa kita, kaedah kita, tapi tidak memperhatikan kaedah Arab itu sendiri. Ya. Jadi kalau salama ala, ya, jadi fasallim ala al-mudarrisi, baru benar dia. Jadi idza dakhalta as-saffa atau idza dakhalta al-fasla fasallim ala al-mudarrisi. Baik. Atau fasallim ala man fihi. Ala man fihi. Iya. Ahsanta. Barakallahu fik. Afika barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini mungkin lagi-lagi saya tekankan, bukan saja seresan ya memperhatikan kaidah, tapi juga harus diperhatikan bahasanya. Iya, bahasa Arab itu sendiri. Nah, di mana bahasa itu sendiri tidak sama sebagiannya apa dengan kaidah bahasa kita. Ada yang sama, ada yang tidak. Nah, yang tidak sama itu harus kita perhatikan. Ya, tadi yang sudah saya jelaskan, jadi ada kata kerja yang membutuhkan kata atau membutuhkan apa kata atau huruf jar. Nah, tapi huruf jar itu tidak bisa kita pakaikan semau kita ya. Tapi harus kita tahu ya. Dari mana mengetahui ini? Ya, kita pelajari bahasanya. Nah, terutama kita harus merujuk pada kamus. Dan juga kita harus perhatikan juga sering perhatikan nas-nas, baik nas hadis, Al-Qur'an, termasuk juga kitab-kitab berbahasa Arab. Termasuk apa? Terutama apa? Bahasa kitab-kitab lughah ya. Ya, kitab-kitab lughah. Yang kitab itu memang dikarang oleh ahli bahasanya, itu orang Arab ya. Kalau orang kita bisa jadi ada yang salah ya. Nah, ini ini harus diperhatikan ya. Tafadhal. Jazakumullah khair. Dan jazakumullah khair akhi Bu Irfan di Bandung, alhamdulillah atas beberapa kalimat dan contoh yang diberikan dari latihan nomor 3. Baik, kita berikan kesempatan kembali di belakang Bu Irfan. Silakan ya, 0218236543. Bagi para pendengar Radio Roja dan pemirsa Roja TV yang baru bergabung, Anda bisa membuka di halaman 117. Ya, pembahasan terakhir di pelajaran ke-14 ini. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Umu Fatimah di Bekasi. Umu Fatimah kan. Umu Fatimah Bekasi. Nah, karena intonasi suaranya berubah ini. Ini pakai HP Ustaz. Oh, pakai HP. Sehingga Ustaz Ehsan enggak kenal. Baik. Naam, tafadhali. Yang rekam. Ya, silakan, mau rekam 2 juga boleh. Ini kan melatih nih. Kita melatih. Iya, mau pilih yang mana silakan. Iya. Naam. Saya jari rekam Ehsan ya, Ustaz. Naam, tafadhali. Ida wasana abi min makata akramtuhu. Naam, ida wasala abi min makata akramtuhu. Akramtuhu. Ya, jayid. Naam, jayid. Berarti tidak pakai fa ya. Naam. Ya, karena dia fi'il madhi. Ya. Naam. Tasani. Naam. Ida araftu annaka tati ila qaryati ila qaryatil yawma lastaqbaltuka insyaallah. Naam. Betul. Naam. Jayid. Jayid. Ulang kembali. Ida araftu annaka tati ila qaryati ila qaryatil yawma lastaqbaltuka. Naam. Ya, lastaqbaltu. Naam. Ka. Naam, lastaqbaltuka. Insyaallah. Insyaallah. Baik. Terus taib. Kalau untuk jumlah isinya agak susah juga nyari Ustaz ya. Sebetul. Ada coba ini Ustaz. Ya, silakan, silakan. Nah, nah, idza zurtu fa ana masruratun jiddan. Betul enggak Ustaz? Idza zurtu yauma, idza zurtu yauma. Siapa yang dikunjungi? Ida zurta apa nusantara gitu. Nah, nah maka ini perlu saya apa? Nah, nah, ya jangan-jangan yang di mulut berbeda yang di hati. Atau di pikiran. Iya. Ya coba kembali lagi. Nah, contohnya. Ida zurtal yauma. Nah, taib. siapa yang dikunjungi, yang mengunjungi siapa, yang dikunjungi siapa. Ya, ya, ya. Tidak. Coba bahasa Indonesianya apa? Ya, ya, maksudnya jika kau mengunjungi aku. Ah, berarti ada objeknya kan? Ya, ya, ada objeknya. Nah. Ini masangnya di mana ya, Ustaz? Ah. Ya, pasangnya pada fi'il lah. Zara, yuzuru, kita... Zurtuni, Ustaz. Kenapa tu? Saya zurtani, yang mengunjungi zurtani. Yang mengunjungi ini siapa? Zurtani, zurtani. Ah iya tu, zurtani. Kalau objeknya ya mutakallim, kita harus mendatangi apa? Nun biqaya. Iya. Nah. Idza zurtani al-yawma. Al-yawma. Nah, fa'ana masruratun jiddan. Fa'ana masruratun jiddan. Masruratun atau masrurun jiddan? Kalau untuk mu'anas ya, sama aja. Sama. Ya, cuma saya untuk mentakitkan aja. Oh. Iya. Masruratun. Iya, boleh. Ana itu kan boleh digunakan untuk laki-laki, boleh perempuan, tergantung yang berbicara siapa. Nah, iya. Fa'ana masruratun jiddan. Iya, betul. Nah. Karena yang bicara adalah perempuan. Iya. Nah. Coba ulang kembali supaya pendengar ini bisa memahami dengan sebaik-baiknya. Baik, Ustaz. Idza zurtani al-yawma. Idza zurtani al-yawma, coba langsungkan dibaca. Idza zurtani al-yawma fa'ana masruratun jiddan. Iya. Masrurun jiddan. Masruratun jiddan atau masrurun jiddan. Ya, kalau yang laki-laki ngomong masrurun ya. Nah. Fa'ana masrurun jiddan. Nah. Taib. Kalau silakan. Untuk nah, kalau untuk misal ini Ustaz yang menggunakan ya. Yang fa ya Ustaz ya. Idza idza laqitum apa? Idza ja'a abi wa ummi fas'alhuma an sihhatihima, betul enggak Ustaz? Idza ja'a abi wa ummi. Idza ja'a abi wa ummi fas'alhuma fas'alhuma an sihhatihima. An sihhatihima. Coba diperhatikan lagi. Nah. Saya tidak mengoreksi dulu. Nah, ya. Sampai betul-betul Ummu Fatimah menilai bahwa itu benar. Ya. Coba ulang lagi satu persatu. Idza ja'a. Idza ja'a abi. Abi. Ya mutakallim ya, Ustaz. Iya. Baik, idza ja'a abi wa ummi. Wa ummi. Fas'alhuma an sihhatihima. An sihhatihima. Itu yakin betul kan? Iya Ustaz. Iya betul. Betul. Iya. Fas'al, nah itu kan apa? Fi'il amar butuh fa kan? Nah. Fas'alhuma an. Nah. Iya. Tanyakan kepada keduanya tentang kesehatannya. Iya. Tentang apa? Kesehatannya. Iya, sahih. Nah, barakallahu fik. Nah. Wafik barakallahu. Ini soal yang saya. Kalau untuk lafaz ini, laqad kana lakum fi Rasulullah uswatun hasanatun, itu sebagai apa yang uswatunya, Ustaz? Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun. Mengapa? Apa? Yang menjadi pertanyaan uswatun itu sebagai khobar dari mubtada muakhir dari fi Rasulullah atau dari apa Ustaz? Itu kan isim kana. Nah. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun. Uswatun itu adalah isim kana muakhir. Iya. Nah, karena ada jar majrur ya Ustaz. Iya. Oh, itu. Paham? Nama Ustaz. Itu isim kana muakhir. Oh, anaknya yeah. Khobar itu dalam bentuk jumlah fi'liyah fi Rasulullah. Kok jumlah fi'liyah? Yaitu apa ismiyah maksudnya? Bukan, bukan. Bukan ya. Kalau kita ingin mengetahui bahwa itu jumlah ismiyah sebagai khabar kana, pertama harus tahu cari isim kananya ada tidak. Oh. Satu. Iya kan? Nah. Yang kedua, kalau dia dalam bentuk jumlah ismiyah harus ada dhamir yang kembali kepada isim kana. Hmm. Nah. Ada enggak iskom dhamir yang kembali pada isim kana? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun. Nah. Enggak ada di situ. Oh, nah. Iya. Jadi jelas sekali uswatun itu adalah isim kana muakhar. Oh. Hasanatun adalah naatnya atau sifat daripada hasanah. Ya. Jadi khabar ya. yang khabar kana. Khabar kana lakum. Lakum. Iya, itu khabar kana lakum untuk jadi, kalian. Syibul jumlah ya, San. Iya, syibul jumlah jar majrur. Adapun fi Rasulillah itu syibul jumlah muta'alliqa bi hasanatun. Hmm. Nah. Asalnya apa? Kalau asal as kalau mau diurutkan kata ini, karena ayat Quran kan tidak boleh diubah kan? Nah. Ya kalau kita mau urutkan sesuai dengan kaidahnya, nah. Kaidah apa? Susunan biasa. Nah. Ya ini susunnya beda. Kenapa? Itulah Al Quran itu balaghahnya tinggi. Nah. Nah, makmul itu didulukan. Nah, makmul didulukan berarti apa? Kenapa didulukan? Berarti ada penegasan, penegaskan kepada Rasul. Ya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Susunnya apa? Laqad kana lakum uswatun hasanatun fi Rasulillah. Jadi hasanah uswatun hasanah itu di mana adanya? Pada diri siapa? Fi Rasulillah. Jadi kata fi Rasulillah itu muta'alliqah, berhubungan dengan apa? Dengan kata uswatun. Iya. Nah, jadi makmulnya dulu kan. Jadi ada penegasan terhadap di Rasulullah SAW. Ya. Iya. Syukran Ustaz. Afwan. Jazakumullah khairan wa barakatuh. Wa iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu wabarakatuh. Alhamdulillah. Jazakallahu khairan Mu Fatimah. Barakallahu fiik. Dan kita berikan kesempatan kembali. Masih ada beberapa latihan yang mungkin bisa dicoba bagi para pendengar Radio Roja dan pemirsa Roja TV di 021-823-6543. Silakan. Dan kami angkat juga Ustaz ada beberapa contoh. Iya. Kalimat yang disampaikan via pesan singkat. Idza wajadta umma rahab habbatahu. Ait. Idza wajadta. Untuk contoh nomor 2 fi'il madi. Idza wajadta umara. Idza wajadta umara. Umara, naam. Umara ini jamak daripada amir. Imma nah. Imar atau ismu imra'ah. Umara habbathu. Apakah nama orang? Mungkin kalau kan ismu syakhs. Apakah nama syakhs? Naam. Atau imra'ah? Habbathu. Sebenarnya kan dhamir dua. Iya. Ya, kalau hu berarti itu apa? Nama barangkali maksudnya. Ismu syakhs. Ismu syakhs. Idza wajadta Umara habbathu. Umar. Umar, naam. Barangkali Umar barangkali. Naam. Jadi kalau Umar tidak pakai hamzah ya. Ini suara apa seperti ada hamzah situ buatnya enggak ada. Umar bi dengan bahasa Latin. Oh, bahasa. Nah, ini dia. Kalau tulis Latin memang repot ini, karena kalau tulis Latin itu tidak bisa membedakan antara ain dengan hamzah dan seterusnya. Nah. Ya, kalau bisa itu jangan tulis Latin, pakai tulis bahasa Arab ya, atau mungkin tidak ada font bahasa Arabnya barangkali ya. Nah, Ustaz. Iya, sebetulnya bisa di download untuk font apa di HP atau apa ya untuk Arab bisa itu, sekali untuk melatih. Iya. Nah, idza laqita umarah, iya. Idza laqita umarah. Apa tadi? Habbathu. Idza wajadta. Idza wajadta. Umara habbathu. Umara habbathu. Iya. Habba. Habba. Sarinya apa? Habbathu. Iya. Habbathu. Sarinya ahabba yuhibbu. Ahabba yuhibbu. Uhibbu. Nah. Baik. Jadi ahbabtahu. Jadi ahabba, ahabba yuhibbu. Yuhibbu. Ya. Jadi ahbabtahu. Maknanya satu. Ya. Apabila saya, apabila kamu bertemu, engkau bertemu dengan apa? Dengan Umar. Iya. Kamu mencintainya. Iya. Kamu mencintainya. Memang ini bahasanya kurang bagus ya. Ya kalau dalam bentuk apa? Maksudnya anjuran, maka syaratnya pakai fi'il amar. Syaratnya apa? Pakai fi'il amar. Iya. Baik. Iya. Contoh yang kedua, fi'il mudhari'. Idza tusafiru usafir ma'ak. Iya. Idza tusafiru, usafiru ma'ak. Usafiru ma'aka. Betul. Idza tusafiru usafiru ma'aka. Bagi saya katakan boleh pakai fi'il mudhari'. Tidak boleh fi'il madhi. Idza tusafiru usafiru ma'aka. Idza safarta, idza safarta safartu ma'aka. Ya, itu fi'il madhi. Satu contoh kembali disebutkan oleh Abu Salma di Sambas. Iya. Kedua contoh tadi dengan fi'il madhi dan fi'il mudhari, sekarang dengan isim. Iya. Idza qara'tal Qur'an fa innaka muflihun. Iya, idza qara'tal Qur'ana fa innaka muflihun. Iya. Grammar jawab betul. Tepat, karena harus pakai fa. Kenapa pakai fa? Karena itu dia jumlah ismiyah. Fa innaka muflihun. Sebelum masuk inna itu ada anta muflihun. Iya. Jadi jumlah ismiyah. Baik. Jazakumullah khair Abu Salman di Sambas. Kami angkat kembali dari Izza di Lampung. Ada hadis yang berbunyi demikian, Ustaz. Iya. Idza akala ahadukum falyakul biyaminih. Di sini pakai fa, lafaz falyakul, Ustaz. Penjelasannya bagaimana? Lam itu lamul amar. Iya. Falyakul, lam itu lamul amar. Jadi ada fa dan lam. Iya, ada lam. Iya. Lam itu lamul amar yang masuk kepada fi'il mudhari. Iya. Falyakul pakai qaf ya, maka ucapkanlah. Kalau apa falyakul, maka maka makanlah. Falyak dengan huruf Latin lagi. Nah ini Latin itu enggak bisa ya. Mungkin falyakul, Ustaz. Falyakul. Falyakul. Kul, nah. Idza, ulang kembali. Baik. Idza akala ahadukum. Idza akala ahadukum falyakul biyaminih. Biyaminih. Nah, biyaminih ya. Iya, jam biyaminika, salah. Biyaminih karena ha itu kembali pada ahadukum. Naam. Iya. Kalau mau pakai kaf berarti apa? Idza akalta. Idza akalta. Iya. Idza akalta. Iya. Taib. Iya, itu betul. Kalimat sudah betul. Idza akala ahadukum falyakul biyaminih. Jadi di situ lam dikatakan lamul amar. Jadi lamul amar berarti itu dalam bentuk talab. Ya, maka harus pakai fa. Ya. Dan benar saya kata bahasa. Iya benar. Itu nak ada baik saya tulis. Iya, supaya yang lainnya bisa melihat. Saya ulang kembali. Idza akala ahadukum falyakul biyaminihi. Ahadukum. Iya. Nah. Falyakul. Nah. Biyaminihi. Nah, biyaminihi. Ya. Nah ini, kenapa pakai fa? Karena ini ada lam, ini lamul amar masuk. Ya. Ketika lamul amar masuk, maka dia harus majzum. Tanda jazamnya sukun. Nah. Asal apa? Liyakul. Liyakul. Hendaklah atau dia harus makan. Liyakul. Hendaklah dia makan atau dia harus makan. Inilah katakan lamul amar. Nah, kita tahu bahwa kaidah yang lalu, kalau dia apa? Kalau lamul amar ini dilalui oleh fa, maka jadi sukun. Kalau tidak ada fa, maka dia apa? Maka berkasrah. Ini kaidah yang sudah kita pelajari. Nah, berkasrah itu kalau tidak ada fa, tidak ada waw, atau tidak ada summa, maka lamul amarnya berkasrah. Liyakul. Nah, di sini fa masuk. Nah, sekarang kenapa fa masuk? karena ini dalam jawabnya dalam bentuk talab. Nah, dari mana tahu talab ada lamul amr. Maka harus pakai fa. Maka ini fal yakul, ini dia fal yakul biyamini. Masyaallah. Jadi pertanyaan tadi tentang apa? Sadesan? Tentang di fa. Situ ada fa-nya. Ada fa. Ya itulah dia. Karena dia apa? Fi'il itu fi'il talab. Ya. Betul itu fi'il mudhari, tapi karena sudah masuk lamul amr jadi dia talab. Maka talab, maka harus pakai fa jawabannya. Jazakumullah khairah. Kemudian satu contoh kembali kami sampaikan melalui pesan singkat. Idza raja'ta ila al-baiti liyadkhula sayyaratak. Apa maksud liyadkhula sayyaratak ini? Mungkin maksudnya apabila engkau masuk kembali ke rumah. Mungkin maksudnya masukkan mobilmu kita. Hendak masuk, ha? Hendaklah masukkan, masukkan mobilnya. Mobilnya, mobilmu. Nah, mobilmu kan. Nah, itu ada baiknya saya tulis. Idza raja'ta ila taib, kami ulangi kembali, ya. Ya. Idza raja'ta ila baiti. Ada lam. Ya. Di sini lam muta'alliyah lam mukhayyad. Liyadkhula sayyarat. Bahasanya salah. Coba dari si makna aja kalau lam muta'allil. Nah. Idza raja' awlamu amr. Idza raja'ta ya? Ya, idza raja'ta. Nah, idza raja'ta ilal raja'ta sama yadkhul al yadkhul. Nah, idza raja'ta ilal baiti. Baiti. Ilal baiti. Ila ilal bait ya. Ilal baiti bukan rumahku, berarti nah. Ilal baiti saja. Kalau rumahmu berarti pakai apa? Nah, tidak pakai lam. Ini nah. Baiti, rumahku. Ada ianya. Taib sama saja. Nah, mau pakai ilal baiti atau ilal baiti. Idza raja'ta ilal baiti. Apabila kamu pulang ke rumah. Nah. Ya. Ya. Kalau ilal baiti ke rumahku. Taib. Apabila kamu pulang ke rumahku, itu pakai ia. Liyadkhul. Nah. Kenapa? Liyadkhul. As-sayaratak. Liyadkhul. Nah. As-sayyara. As-sayyaratuka. Nah, gini kan saya tulis apa ini? Iya, dukhul as-sayyaratak. As-sayyarata katanya. Iya. Ini kaidahnya banyak salah ini. Yang pertama, ini as-sayyaratak ini tidak boleh makil iflam. Kenapa enggak boleh iflam? Karena dia penggabungan dua suku kata. Ya. Pertama sayyarah, yang kedua kaf, namanya idhafa, mudhaf ilaih. Kalau mudhaf ilaih tidak boleh pakai alif lam mudhafnya. Jadi ini enggak boleh, maka dibuang alif lamnya. Baru benar. Nah, sayyarataka. Jadi jangan pakai sayyarata. Nah. Itu benarnya. Baik, kemudian ini nah liyadkhul. Apa arti liyadkhul ini? Hendaklah dia masuk. Hendaklah dia masuk. Nah, di sini idza raja'ta, apabila engkau pulang ke rumah, hendaklah dia masuk mobilmu. Ini masuk atau memasukkan? Nah, kalau memasukkan itu pakai timbangan af'ala. Ini polanya. Af'ala yuf'ilu. Af'ala yuf'ilu. Ini timbangan. Pakai apa? Ada imbuhan. Imbuhan. Itu hamzah di awal. Asal fa'ala. Kemudian tambah hamzah jadi af'ala. Ini pola timbangan yang sudah ada imbuhan hamzah. Nah, kegunaan salah satunya apa? Menjadikan fi'il lazim menjadi fi'il muta'adi yang ada objeknya. Nah. Kalau dakhala yadkhulu itu timbangan fa'ala yaf'ulu. Nah, itu sulasi mujarrad. Nah, itu dakhala yadkhulu. Mudhari'nya yadkhulu. Nah, polanya adalah fa'ala yaf'ulu. Itu polanya atau timbangan fa'ala yaf'ulu. Nah, ini arti masuk. Nah, kalau mau arti memasukkan, pakai pola ini. Berarti tambah hamzah. Berarti apa? Adakhala. Yudkhilu mudhari'nya. Nah. Af'ala yuf'ilu. Berarti mudhari'nya yudkhilu. Ini ilmu sharaf ini. Ilmu sharaf memang penting sekali. Ah, baru arti memasukkan. Nah. Memasuk apa? Memasukkan mobil. Nah, sekarang kita kembali di sini. Apa? Kalau liyadukhul itu tidak tepat. Liyadukhul tepat. Enggak tepatnya yang pertama pola enggak tepat. Yang kedua, pelaku juga enggak tepat, enggak nyambung ke sini. Ini idza raja'ta. Nah, orang kedua. Di sini orang ketiga, hendaklah dia masuk. Ataupun pola ini juga enggak apa? Liyudkhil juga tidak masuk bahasanya. Nah, taruhlah kita ubah ini. Liyudkhil ini juga tidak masuk. Kenapa di sini pelakunya dia orang ketiga, huwa. Di sini engkau. Jadi enggak nyambung itu. Ya. Seharusnya apa? Hah? Pakai ta. Kan itu. Nah, litudkhil. Litudkhil. Anta ya, Ustaz. Iya, litudkhil anta. Nah. Jadi lam tu lamul amar. Nah. Seharusnya apa? Kalau sudah dia lamul amar untuk fi'il mudhari, itu boleh untuk lamul amar boleh masuk kepada mukhatab, boleh juga masuk kepada ghaib. Iya. Tapi biasanya umumnya masuk pada ghaib. Kalau dia khatab, mukhatab sudah ada fi'il amar. Apa? Adkhil. Iya. Taruhlah ini apa? Nah, ini kalau sudah ini masuk lam, berarti ini namanya lam amar. Makanya harus pakai apa? Fa. Harus pakai fa. Nah, kenapa? Karena ini apa? Polanya apa? Ini alat talab, perintah. Fal tudkhil, kan gitu. Idza raja'ta ilal bait fal tudkhil sayyarataka. Nah ini sebetulnya sudah cukup pakai fi'il amar karena dia orang kedua. Orang kedua, maka tidak perlu pakai lamul amar, bikin aja fi'il amar. Apa? Fa'ad. Nah, fa'adkhil. Nah, kan sudah ada fi'il amarnya. Kenapa harus pakai apa? Pakai fi'il mudhari yang pakai lam amar. Ya. Ambil aja fi'il amarnya. Fa'adkhil. Iya. Adkhala yudkhilu, amarnya adkhil. Nah, cara bikin amar adkhala yudkhilu, buang huruf mudhara'nya, enggak bisa dibaca. Nah, maka kasih hamzah. Hamzah mana di sini? Kembali pada hamzah qata ini, pada fi'il madinya. Adkhil. Nah, ini dia. Fa'adkhil sayyarataka. Idza raja'ta ilal bait fa'adkhil sayyarataka. Ya. Nah, itu saya di sana ya. Nah, alhamdulillah ini khair. Yang benarnya adalah fa'adkhil. Ya. Iya. Idza raja'ta ilal baiti fa'adkhil sayyarataka atau idza wasalta ilal baiti fa'adkhil sayyarataka. Baik. Jazakumullah khairan, demikian. Itu kaidahnya nah, yang benar. Ada beberapa catatan bagi para pendengar yang menyampaikan atau pendengar yang menyampaikan contoh ini, alhamdulillah. Di sedikit perbaikan Ustaz ya. Iya. Jadi yang benar idza raja'ta ila baiti fa adkhil sayyaratak. Iya. Naam. Nah, di sini harus pakai fa karena dia fi'il amar. Demikian juga kalau fi'il mudhari dimasuki oleh lamul amar harus jawaban juga pakai fa. Karena dia mengandung talab. Naam, Ustaz, jazakumullah khair, barakallahu fik. Dan seperti kami akan angkat beberapa pertanyaan Ustaz di penghujung kajian dan mohon maaf tidak bisa kita lanjutkan latihan ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada kesempatan pekan yang akan datang. Pertanyaan dari pendengar kita, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawab syarat, apakah harus sesuai apabila dengan fi'il madi awalnya, lalu kemudian jawab syaratnya dengan fi'il madi atau boleh dengan fi'il mudhari? Boleh fi'il mudhari. Karena idza itu, walaupun fi'il syaratnya fi'il madi, itu adalah mustaqbal. Iya, bukan masa lalu, enggak, mustaqbal. Jadi berubah waktu jadi mustaqbal. Sama seperti lam kan. Lam itu masuk pada fi'il mudhari kan. Nah, apakah dia menafikan zaman mudhari, itu zaman hal akan datang? Tidak. Jadi menafikan masa lampau. Masa lampaunya kapan? Sebelum berbicara itu masa lampau. Iya. Nah, demikian juga idza ketika masuk apa masuk fi'il madhi, jadi untuk mustakbal. Idza jaa nasrullahi wal fath, surah itu turun kan? Nah, apabila telah datang kemenangan. Waktu itu kan belum ada kemenangan, Fathu Makkah belum kan? Nah. Jadi jawabannya boleh pakai mudhari. Iya. Boleh pakai mudhari, boleh fi'il madhi. Ya. Masya Allah, tayyib, jazakumullah khairan. Demikian bagi pendengar yang bertanya. Dan pertanyaan kembali, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penggunaan fa, apakah satu kemestian Ustaz? Apakah ada huruf lain selain fa? Untuk jawabannya? Enggak ada, mesti fa. Itulah disebutnya fa'ul jawab. Sebuah fa'ul jawab, tidak ada selain fa. Maka dikatakan fa'ul jawab. Tambahan pertanyaan. Atau sebuah disebut juga rabitatul jawab. Iya, kadang semua ulama memakai istilah rabitatul jawab, itu pengikat jawaban. Baik. Dan bagaimana kita mengi'rab harful fa ini Ustaz dalam i'rab dalam pembahasan? I'rab itu fa, al-fa harful jawab. Al-fa fa'ul jawab atau fa rabitatul jawab mabniun 'alal fathhi. Iya. Itu Ustaz. Iya, i'rab. Jazakumullah khair. Ini yang ditanyakan dan mungkin ini pertanyaan kami terakhir di penghujung kajian dan sebagai ikhtitam. Saya kira latihan ini kita anggap sudah selesai ya. Ya, karena apa nomor 3 dan nomor 2 ini nomor 3 4 ya silakan apa? Silakan bikin latih sendiri ya. Yang jelas sudah banyak contoh-contoh yang sudah kita pelajari. Insyaallah minggu depan masuk pelajaran baru. Jika kita bisa bertemu lagi, insyaallah kita masuk pada pelajaran yang baru yaitu Ad-Darsul Khamisah Asyarah. Pelajaran yang ke-15. Nah, ini perlu saya ingatkan berkali-kali bahwa pelajaran ini ke depan ini makin banyak atau syarat dengan apa? Kaedah-kaedah. Banyak sekali kaedah-kaedah yang akan diungkapkan pada materi-materi selanjutnya yaitu penghujung daripada kitab-kitab ini. Nah, mudah-mudahan dengan antum senantiasa memurajaah, insyaallah kaidah itu akan lebih mantap, kemudian saya harapkan antum lebih banyak apa tatbik ya, tatbik mempraktikkan, mempraktikkan baik dengan ucapan maupun dengan tulisan, ya, kaidah yang sudah kita pelajari. Wallahu alam, jazakumul khairul jaza. Mari kita tutup kajian ini dengan doa subhanakallahumma hamdika asyhadu la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.